Woi. Tunggu. 1 2 3. Got the music club. Echo show. Yeah. Okay, welcome to the battle, yo. Everybody say hello. I'm your nigga Echo Show. If you ready, say let go. Asalku Gorontalo, torangnya nda buka ko. Jika kau pembenci, yo, ku katakan hulelilo. Ku bagaikan kartu as, punyamu kan kulibas. Bagai kapas ku kipas, eksis hanya sepintas. Lewat sekilas, di otak tak terlintas. Berani nongol ku gilas, lebih baik kau ikhlas. Yeah, bitch. Money, money, ho. Money, money, ho. You ain't. Money, money, ho. Pentas, rimamu kurang deras. Ku remas bagai kertas, retak seperti gelas. Wajah memelas, karena takut ku tebas. Hati pun mulai cemas, tubuh melemas. Kamu batuku emas, bagai pasir dan beras. Seharga barang bekas, musikmu tak berkelas. Mending bergegas, cepat-cepat berkemas. Sebelum ku melepas, pukulanku kau tewas. Yeah, bitch. Money, money, ho. Money, money, ho. You ain't. Money, money, ho. Bro, I can feel the music, yo. Bitches do it dance for my niggas, enjoy that hoe. I'm like a tweeter, following by haters. I got swag, cause I'm balling like a Lakers. Bos tu lupa, takwana. Money, ho. DJ your diamonds. Banyak orang gila ngaku-ngaku, rasa diri hebat sekeras batu. Padahal kaku seperti dipaku. Bikin lagu kagak laku-laku. Jangan ngarep deh, mending jual jamu. Pergi sana deh, kamu bikin malu. Ini tempatku, bukan tempatmu. Aku raja baru, kamu hanya babu. Maju, mau berpacu, hati-hati nanti jatuh. Jangan sok belagu, punya uang di saku. Upacu, melaju, kau sapu. Tak peduli banyak haters, terus melaju. Tanpa ragu, kulempar kau seperti dadu. Ku bakar jadi abu, pulanglah ke rumahmu. Tidak apa-apa ibumu, kau mengadu. Show. I do my own shit, you ain't never know. Middle finger in the air, you better go. Hell, Lego, now drop it low.